bersama dengan dirimu. Merangkai hidup dengan suka duka sangat tak bisa ku pahami dan mengerti yang terjadi kini. Kau menjauh dan pergi tinggalkanku. Hadirmu akan menjadi cerita terindah selama hidup dan matiku. Walaupun harus aku meninggalkan dirimu, tapi kau masih tersimpan di hatiku. Jadi kini kau menjauh dan pergi tinggalkanku. Namun tak bisa ku ingkari, ku sangat mengharapkan diri. Ku arungi bersama dengan dirimu.